Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Singkat bil barakah istiqomah, kita langsung dengan kitab Is'af Ahli Iman Wadhu'i fi Syahri Ramadan. Kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Masyad. Kita hadirkan satu hadis saja insyaallah pada sore hari ini. Ma yutlabu fil ashril awakhiri min Ramadan. Hal yang dihimbau untuk kita lakukan jika kita berada di 10 akhir bulan Ramadan. Sangat tepat. Beberapa hari lagi kita masuki 10 akhir bulan Ramadan. Wa bayani lailatul qadri, dan nanti ada keterangan tentang Lailatul Qadar. Satu hadis yang diriwayatkan yang pertama dari An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, idza dakhala al-ashru, kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, dijelaskan oleh hadis yang lain. Kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah itu syadda mizrahu, mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Kalau bahasa kita, menyingsingkan lengan dan baju, maksudnya kiat. Lebih kiat dari hari-hari sebelumnya. Wa ahya lailahu, berusaha menghidupkan malam-malamnya. Wa aygodo ahlahu, membangunkan keluarganya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Singkat, tiga hal. Pertama adalah memberi semangat. Kita harus membangun semangat lebih lagi di hati kita. Ramadan kita bersemangat, tapi memasuki 10 Ramadan akhir lebih semangat lagi. Dan anak kita pun kita ikut sertakan, biarpun hanya sesaat. Kita biasakan yang demikian ini. Mungkin hari ini sudah kita himbau, kita ingatkan, sayang, nanti insya Allah kalau malam 10 akhir Ramadan, kalau kamu tidak bisa ikut iktikaf di masjid, paling tidak yuk bangun di rumah satu jam saja. Ya, satu jam di malam hari, jam 1 atau jam 2, setelah itu tidur lagi, sahurnya jangan ngepres-ngepres, sebelum sahur sudah baca Al-Quran, biarpun hanya beberapa ayat, atau baca solawat. Artinya membiasakan yang demikian ini, agar sunnah di atas sunnah di atas sunnah kita lakukan. Bukan sekedar menghidupkan malam Ramadan, tapi membangunkan keluarga di malam itu adalah juga sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan semangat baru. Kemudian ahya lailahu, menghidupkan malam itu. Sebelumnya kita sudah menghidupkan, tinggal kita menambahkan saja. InsyaAllah nanti akan ada penjelasan tentang i'tikaf. Ini singkat saja. Ayo, sekarang sudah mulai bercerita dengan putra-putrinya di rumah. Sayang, Ramadan kamu sudah puasa, alhamdulillah hebat. Berarti nanti setelah tarawih, kamu langsung istirahat ya semuanya. Kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, setelah tarawih istirahat, malam sama abah sama umi bangunin nanti. Biarpun hanya 1 jam, 2 jam, untung-untung bisa ikut i'tikaf di masjid. Jadi ayo kita jadikan rumah kita rumah yang berbeda. Bukan rumah yang dahulu, tapi rumah baru, dengan cara ibadah yang baru, dengan kegiatan yang baru, dengan kerinduan yang baru. Maka inilah makna peningkatan yang sesungguhnya. Dan dengan begitu semoga Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang benar-benar diberdekakan oleh Allah dari api neraka. Kalau tidak membuat perubahan, enggak. Ini saja insyaAllah. Kita silakan, masih ada waktu 10 menit. Yang mau ditanyakan, ditanyakan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kepada jemaah yang bertanya, kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu, dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Buya, kami mau menanyakan masalah akidah. Buya udah sering menjelaskan, cuman saya belum, masih kurang paham mengenai sifat, apa penjelasan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Terlebih perbedaan masalah sifat ma'ani dan ma'nawiyah hampir sama, dalilnya pun sama, gimana memahami secara benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Iya, ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Kenapa orang tua selalu menutupi anaknya? Selalu menutupi anaknya dalam berkelakuan. Padahal menutupi akhlak gitu, menutupi akhlaknya, anaknya itu selalu bilang yang bagus-bagus saja. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Bilang kepada siapa? Menutupi kepada kita mengasih tahu anaknya itu. Kita itu siapa? Seorang tua menutupi aib anaknya di mata siapa? Di mata yang berkunjung gitu. Orang tua gitu, menutupi anaknya, padahal akhlaknya tidak seperti itu. Baik. Bagaimana solusinya untuk orang tua itu? Terus orang tua anaknya itu sudah menikah, sedangkan dia pernah di Mutiara Hikmah, doanya orang tua untuk anak yang durhaka itu tidak akan menyampe. Bagaimana solusinya untuk orang tua atau orang anaknya itu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ada sifat-sifat. Sifat 20, sebagian ulama kita mengatakan 13 bukan 20. Yang 13 itu ada nanti maknawiyahnya. Ada antara ma'ani dengan maknawiyah. Ma'ani, kemudian yang ketiga empat ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Jadi sifat 20 itu dihadirkan oleh para ulama ini secara umum dulu. Bukan berarti sifat Allah hanya 20, bukan. Sifat Allah itu banyak. Segala bentuk, segala sifat kemuliaan yang pantas untuk Allah adalah milik Allah. Hanya sifat 20 itu dihadirkan oleh para ulama kita. Karena di dalam sifat itu mengandung hujah-hujah untuk membantah orang-orang yang akidahnya berbeda dengan kita. Sehingga perlu dihadirkan. Kalau misalnya Rahman Rahim, sifat pengasih dan penyayang Allah, beres, enggak perlu mengundang perdebatan. Tapi kalau sudah bicara tentang sifat mukhalafah lil hawadisi, masalah kemudian kudroh dan yang lainnya, itu mengundang perdebatan, sehingga perlu dihadirkan. Karena di balik itu semua adalah pengukuhan akidah. Sifat Allah banyak. Nah, kemudian sebagian mengatakan 13, sebagian mengatakan 20. Enggak ada perbedaan yang sesungguhnya. Ma'ani dan maknawiyah. Kalau maknawiyah itu secara otomatis yang disifati dengan sifat ma'ani tentu ada sifat maknawiyah. Sehingga sebagian itu menambahkan 7 maknawiyah itu adalah karena menemukan di dalam Al-Quran tentang Allah subhanahu wa ta'ala misalnya aliman, maha mengetahui dan seterusnya. Pada sesungguhnya bahwasanya kalau seseorang sudah meyakini tentang sifat ma'ani, secara otomatis dia akan meyakini sifat maknawiyah mau tidak mau. Selagi kita meyakini bahwasanya Allah punya sifat yang namanya qudrah, kuasa, maka Allah mesti qadiran, maha kuasa. Gak mungkin tidak. Kalau kita meyakini Allah punya sifat qudrah secara otomatis, Allah adalah maha kuasa. Sehingga ulama kita, bukan ulama lain, tidak membahas tentang sifat yang 7 berikutnya, tentang hayyan, qadiran, muridan, aliman, sami'an, itu tidak dibahas. Karena apa? Yang meyakini tentang sifat qudrah, iradat, ilmu, hayah, sama basar, secara otomatis pasti meyakini tentang ilmu, tentang Allah itu aliman, sami'an, basiron, mutakaliman dan yang lainnya. Jadi enggak ada perbedaan di situ. Secara otomatis. Kalau kita meyakini Allah punya ilmu, pasti Allah aliman, maha mengetahui. Yang Allah punya sifat iradah, pasti Allah itu muridan, maha berkehendak. Allah punya sifat kalam, maka secara otomatis Allah mutakalliman, yang maha berbicara. Itu jadi enggak terlalu. Jadi kalau seandainya Anda tidak membahas tentang ma'an maknawiyah pun enggak ada masalah. Karena ma'nawiyah ini adalah ada talazum antara ma'ani dan ma'nawiyah. Selagi disebut ma'ani tentu ada ma'nawiyah. Pasti secara otomatis. Sehingga karena otomatis ada disebut. Seperti kalau kita menyebut ranjang, gak usah ditanya kamu punya kolong atau tidak. Begitu, pasti ada kolongnya karena talazum. Kapan disebut saya punya ranjang dua, kolongnya berapa? Ya dua pasti. Jadi gak bisa, makanya kadang-kadang di rumahku ada angin mata ini disebut ada ranjang dan ada kolongnya. Begitu, ibaratnya seperti itu penggambaran. Jadi kalau sudah ada kudrah, pasti ada qadiran ini. Kemudian yang kedua, sebaik-baik ibu dan sebaik-baik manusia adalah yang menutupi aibnya orang lain. Memangnya seorang ibu harus membuka aibnya anaknya? Ibu yang jahat dia, ibu yang jelek dia, ibu yang kotor dia, ibu yang hina dia. Ibu menutup dong, masa anaknya diobral jahatannya, kan anakku begini-begini. Semestinya memang nutup, bukan nutup aib anak kita saja, aib semua orang hendaknya kita tutup. Kalau menceritakan seseorang, ya kebaikannya saja memang. Memang tidak diperkenankan kita membicarakan tentang kejelekan seseorang. Harusnya bagaimana? Ya tidak boleh. Jangan kita senang membicarakan kejelekan seseorang. Kalau ada seorang ibu hanya membicarakan kebaikan sang anaknya, ya memang seharusnya seperti itu. Masa semuanya disebutkan tentang kejelekan anaknya? Adapun masalah menasihati, itu babnya nanti di kamar sendiri sana dengan anaknya. Coba bayangkan alangkah jeleknya seorang ibu kalau ketemu, kamu tahu enggak anak saya? Dia begini, begini, begini, begini, begini. Seanaknya jelek, seibunya jadi jelek. Karena ibunya suka membicarakan kejelekan anaknya. Nah ini, jadi harus menutup aibnya orang lain, enggak boleh membuka aibnya orang lain. Dan hukumnya dosa, apalagi kadang aib-aib yang dosa-dosa gede seperti berzinaan dan sebagainya, wajib ditutup. Enggak boleh diceritakan ke sana kemari. Nah ini, lalu apa yang perlu? Biasakan kita memang kalau bicara tentang seseorang, selagi masih ada kebaikannya, pandang kebaikannya, itulah. Ya, makanya memandang itu dengan hati. Ada bangkai manusia, mayat, punya busuk. Teman-temannya Sayyidina Isa mengatakan, oh kakinya busuk, bengkak ini, busuk ini. Sayyidina Isa alaihissalam mengatakan, tapi aku lihat dari sungging senyumnya itu indah sekali. Pinter memandang. Jadi cara pandang itu penting. Yang lain melihat kejelekannya, Sayyidina Isa bisa melihat kebaikannya. Maka orang hebat, berarti ibu yang baik, yang bisa melihat kebaikannya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita senang bicarakan kejelekan. Apa maksudnya? Makanya tidak tahu yang dimaksud penanya, apakah seperti itu? Jadi tidak diperkenankan malahan. Membicarakan kejelekan sang anak tidak diperkenankan. Lah kalau anak nakal bandel, itu adalah nanti nasihat sendiri. Enggak usah saya obral. Enggak harus saya ke mimbar begini cerita tentang anak saya si A begini, nomor satu begini. Dan majelis jadi rendah dan jadi hina. Karena apa? Siapapun yang membicarakan kejelekan orang lain, jika itu benar terjadi, maka itu adalah menggunjing. Dan menggunjing anaknya juga haram. Menggunjing orang lain haram. Baik, kalau ada anak durhaka, memang dia sendiri yang telah memutus sebab dikabulnya doa. Kalaupun orang tua berdoa mengucurkan air mata darah, itu susah, gak bisa nyampe. Karena apa? Bukan karena doa orang tua tidak dikabul, karena anak itu tidak butuh dengan doa orang tua. Buktinya apa? Dia gak mau berbakti kepada orang tua. Maka dari itu, perlu sekali kita ini mendidik anak kita agar benar, berbakti, baik. Tidak cukup kita hanya berdoa, tapi anak kita tidak kita didik, lalu dia durhaka dengan kita. Naudzubillah. Kalau durhaka dengan kita, biarpun kita menjerit-jerit, dia durhaka. Orang durhaka itu maknanya begini, ya Allah aku tidak butuh dengan bapak ibuku, tidak butuh dengan doa-doanya. Kan begitu. Buktinya dia durhaka. Akan tapi lihat, anak kita juga manusia. Sebaik-baik orang tua adalah yang lapang hati, mudah memaafkan. Tapi takutlah wahai anak, jangan berani-berani menyakiti orang tuamu, baik dengan lidahmu atau tingkah lakumu. Orang tua adalah orang tua. Jangan membuat permasalahan dengan orang tua. Perang mulut, bahkan sampai menyakiti orang tua dengan tangannya. Naudzubillah. Anak model apa itu semuanya? Jadi di sini akan ada kerjasama yang baik. Seorang bapak ibu mendidik anaknya dengan baik, ya, mengingatkan dengan cara yang baik. Kemudian juga menutup aibnya tadi, itu adalah ibu yang baik. Menutup kekurangan anaknya, jika ada kekurangannya dinasihati dengan cara yang halus, yang baik. sampai menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Sehingga antara anak dengan orang tua sambung betul. Doa orang tua nyampe kepada anak, anak berberkah, indah. Baik, siapapun Anda, jika Anda orang tua, jadikan anak-anakmu adalah anak yang bisa berbakti kepada Anda. Didik dengan kebaikan. Kemudian, jika Anda sebagai seorang anak, sejelek apapun orang tuamu, hati-hati. Jangan sampai setan menjerumuskanmu dengan kejelekan orang tuamu. Sebab kadang setan menjerumuskan seorang anak ditampakkan ketidakbaikan orang tuanya. Sehingga apa? Tertanam di hati sang anak tiba-tiba kebencian kepada orang tua. Jika seperti itu setan bertepuk tangan, aku sudah berhasil nih. Jadi orang tuanya jahat sama anaknya. Gak ngerti, gak pernah didik. Oh, kasar, jahat ini. Mestinya ini adalah lahan pahala besar buat sang anak. Dengan bersabar, menghindar, tidak melawan, pangkat tinggi. Cuman setan tidak senang ada orang masuk surga, tiba-tiba sang anak dibisiki untuk benci, sehingga anaknya membenci. Hari ini pun ada tiba-tiba seorang anak benci kepada orang tuanya, na'udzubillah. Dialah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Sejahat apapun orang tuamu, bukan untuk engkau benci. Sejahat apapun orang tuamu, bukan untuk engkau jauhi. Akan tapi, bekti kepada orang tua yang banyak maksiat, bukti kepada orang tua yang jahat adalah bagaimana kita berusaha untuk mengurangi kemaksiatannya dan mengurangi kejahatannya. Ini adalah upaya sebagai seorang anak yang berbakti. Kalau saat itu berarti orang tuanya tidak, bukan duit lagi yang perlu kita kasih. Jadi sesuai dengan kebutuhan dong. Kalau orang tua kita lapar, kita kasih makan, perlu baju, kita kasih baju. Orang tua tidak berakhlak, kasih akhlak, itu berbakti. Orang tua banyak maksiat, diingatkan, itu berbakti. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah memberikan kepada kita anak-anak yang soleh, solehah, yang dibanggakan oleh Nabi, yang bisa berbakti dengan kita. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang tua yang mampu mendidik anak-anak kita, bisa menutup aib anak-anak kita di dunia dan menutup aib anak-anak kita nanti di akhirat dengan cara mengajari mereka untuk mohon ampun, berakhlak yang mulia, beramal yang baik yang bisa menghapus dosa-dosa mereka. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah. Muliakan kami ya Allah. Muliakan orang tua kami, muliakan anak-anak kami, muliakan kami semua. Ya Allah, jadikan ya Allah anak-anak kami adalah anak-anak ahli surga. Dan jadikan orang tua kami orang tua ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, di bulan mulia ini, kami dan keluarga kami, mudahkan ya Allah untuk meningkatkan kualitas ibadah kami. Dan mudahkan kami di bulan Ramadan ini untuk menjauhi segala kemaksiatan dan kehinaan ya Allah. Pandang kami semua dengan kasih sayangmu. Wujudkan keindahan dan rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling berprasangka baik di antara kami. Suami istri yang saling mendukung dalam kemuliaan. Suami istri yang saling menjauhkan dalam kemaksiatan. Ya Allah, engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan jadikan kami ahli istiqomah dalam beribadah. Seperti engkau mudahkan kami di bulan Ramadan untuk beramal baik. Maka mudahkan kami di luar Ramadan untuk beramal baik. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jaga iman kami dan akidah kami. Dengan akidah yang koridoi, akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. اغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.